rino lan wangi. Aku linglang lunga, esok awan wangi. Lunga kundep mungkolek rezeki. Tolak mau wai awaku iki yana mule dompet aku beni. Susah aku tak metu ngomong, rekoso tak lakoni, pengen nyenang kaya api. Aku ra tau sambat senajan awakku ra kuat, panas sudah ngancani golek duwe terino lan wangi. Aku iki iya namun.